Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam taslima mazidan. Amma ba'd. Kita lanjutkan daurah kita pembahasan kaidah mengenai hajar. Kita sedang membahas tujuan-tujuan hajar dengan dalil-dalilnya dan keterangan a'immah secara lengkap. Yang di kita baca dari penjelasan Syekh Abdullah Bukhari dari Al-Taqubat Sharihah. Tujuan yang pertama telah selesai. Tujuan yang kedua al-maqsid tsani, tujuan yang kedua tahqiqu aqidatil wala wal bara' wal hubbi fillahi wal bughdi fillahi karena mukmin ma'mur bidzalik, merealisasikan akidah al-wala wal bara. Seperti diterangkan kemarin, al-wala yakni loyalitas, dan al-bara adalah berlepas diri. Wal-hubbu fillah, mencintai di jalan Allah, lillah karena Allah. Wal-bughdu fillah, membenci di jalan Allah, lillah karena Allah. Dikarenakan seorang mukmin diperintahkan melakukan hal ini. Wa min tahqiq hadha al-asl al-'azim, dan di antara yang merupakan termasuk merealisasikan prinsip yang agung ini, di antara merealisasikannya adalah al-bara'atu min al-bid'ati wal mubtadi'ah, berlepas diri dari bid'ah dan pelaku bid'ah. Fa awthaqu urul iman, maka tali pengikat keimanan yang paling kokoh adalah al-hubbu fillahi wal hubbu fillah, mencintai di jalan Allah karena Allah, membenci di jalan Allah karena Allah. Wa nusus al-wahyain tadullu ala wujub tahqiq hadha al-i'tiqad, dan nash terhadap pada dua wahyu Al-Qur'an dan As-Sunnah menunjukkan wajibnya merealisasikan i'tiqad keyakinan. وهذا هو الذي فهمه سلف الأمة صالح فنصوا عليه وطبقوه عمليا. إني لا يفهم عليه سلف الأمة سلف أمتيني سلف صالح أمتيني. Mereka menegaskan secara langsung akan hal ini dan mereka mentatbik, mempraktikkannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka secara amaliyah. Di antara dalil yang menunjukkan tujuan ini, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 57. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu alladzina attakhadhu dinakum huzwa wa la'iba minalladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Wahai kalian orang-orang yang beriman, jangan kalian mengambil, menjadikan orang-orang yang menjadikan agama kalian sebagai bahan ejekan, bahan permainan dari kalangan orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kalian dan dari kalangan orang-orang kafir, dan jadikan mereka itu sebagai wali-wali kalian, kalian berloyalitas kepada mereka, berteman dengan mereka, mencintai mereka, bekerja sama, ta'awun dengan mereka. Bertakwalah kalian kepada Allah jika kalian benar-benar beriman. Berdasarkan keterangan Al-Allamah Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir, menerangkan, menafsirkan ayat ini, bahwa larangan ini, yakni larangan berloyalitas kepada orang-orang yang menjadikan agama ini sebagai bahan ejekan, bahan permainan, larangan ini bersifat umum, meliputi siapa saja yang terdapat padanya hal ini, menjadikan agama ini sebagai bahan ejekan, sebagai bahan permainan, baik dari kalangan kaum musyrikin, dari kalangan ahlul kitab, maupun dari kalangan ahlul bid'ah al-muntamin ila al-islam yang menisbahkan diri mereka kepada Islam, masuk pula dalam keumuman makna ayat ini. Nah, oleh karena itu, untuk merealisasikan tujuan ini, ulama punya perhatian, punya perhatian yang besar. Dalam kitab-kitab mereka membuat bab khusus mengenai hal ini, seperti Al-Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya, pada kitab As-Sunnah membuat bab dengan judul Bab Mujanabati Ahlil Ahwa wa Bughdihim, bab meninggalkan, menjauhi ahlul ahwa, penganut hawa nafsu. Yang dimaksud ahlul ahwa, penganut hawa nafsu, itu adalah ahlul bid'ah, karena tidak ada satu bid'ah pun kecuali itu hawa nafsu, sehingga mereka digelari juga sebagai ahlul ahwa. Wa bughdihim, dan membenci mereka. Al-Hafiz Al-Baghawi juga membuat bab yang semisal. Al-Hafiz Al-Baihaqi, Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin yang terdekat, hampir semua kita mungkin punya Riyadhus Shalihin. An-Nawawi membuat judul Bab Tahrim Al-Hijran Bainal Muslimin Fawqa Thalathati Ayyam, bab haram melakukan hajar di antara kaum muslimin lebih dari 3 hari kecuali illa li bid'atin fil mahjur, kecuali dikarenakan ada bid'ah pada orang yang dihajar. Au tadahurin bisiskin, atau orang yang dihajar itu secara terang-terangan melakukan kefasikan tanpa malu-malu, tanpa haya, ditampakkan kefasikannya di hadapan orang-orang. Au nahwidhan, atau semisal dengan. Nah, ini diantara contoh perhatian a'immah mengenai hal ini dalam kitab-kitab mereka. Kata Imam As-Sabuni dalam kitab Aqidat As-Salaf Ashabil Hadith, ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجلسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم. في السنة الجماعة مريكا من بنتي أهل البدع yang telah mengada-adakan dalam agama ini sesuatu yang bukan bagian darinya. Tidak mencintai mereka, tidak bersahabat dengan mereka, tidak berteman dengan mereka, tidak bersama mereka, tidak mendengar ucapan mereka, tidak duduk bersama di majelis dengan mereka, tidak melakukan perdebatan, jidal, diskusi tentang agama dengan mereka. Tidak melakukan jidal dan munadharah. Wa yarawna sawna adhanihim an sama'i abatilihim allati idza marrat bil adhan wa qarrat fil qulubi darrat وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. Dan mereka meyakini harus menjaga pendengaran dari mendengarkan kebatilan-kebatilan mereka, yang jika kebatilan-kebatilan itu lewat di pendengaran dan menancap dalam kalbu hati akan memudaratkan dan akan menyeret, menimbulkan waswas dan pikiran-pikiran yang rusak, yang membahayakan. Wa fi anzalallahu qawlahu, dan tentang ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wa idza ra'aita alladziina yaquduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yaqudu fi haditsin ghairih. Jika kamu melihat orang-orang yang membicarakan, memperbincangkan ayat-ayat kami dengan kebatilan, berpalinglah dari mereka hingga mereka melakukan perbincangan yang lainnya tidak. Nah, disebutkan datang dalam Syiar A'lamin Nubala karya Al-Hafidz Adz-Dzahabi pada terjemah Thawr Ibn Yazid Al-Himsi. Biografinya Thawr Ibn Yazid Al-Himsi, bahwa Abu Thawbah Al-Halabi, Abu Thawbah Al-Halabi berkata, haddatsana ashabuna, telah menceritakan kepada kami sahabat-sahabat kami, kawan-kawan kami, anna Thawran, bahwasanya Thawr, Thawr Ibn Yazid Al-Himsi, laqiya Al-Auza'i, berjumpa dengan Al-Auza'i. Al-Auza'i salah satu imam Islam yang tegas, ya, kokoh di atas sunnah dan tegas dalam menyikapi ahlul bid'ah wal ahwa. Thawr Ibn Yazid Al-Himsi bertemu Al-Auza'i, famadda yadahu ilaih, lantas Thawr mengulurkan tangannya ingin berjabat tangan dengan Al-Auza'i. Fa'aba Al-Auza'i ayyamudda yadahu ilaih, Al-Auza'i tidak mau mengulurkan tangannya, tidak menyambut, tidak mau menjabat tangannya Thawr. Waqala, dan Al-Auza'i mengatakan kepada Thawr, ya Thawr, wahai Thawr, lau kanatid dunia lakanatil muqarabah, seandainya urusan ini hanya urusan dunia, sungguh kita akan dekat. Walakinnahu ad-din, akan tetapi ini urusan agama. Dihajar oleh dia, tidak mau dijabat tangannya oleh Al-Auza'i. Sebab Al-Auza'i, Imam Al-Auza'i berpaling darinya, menghajarnya dan tidak mau menjabat tangannya, karena Thawr melanggar salah satu prinsip Ahlussunnah Jamaah dalam masalah takdir. Karena Thawr adalah qadari. Ya. Menyimpang dalam masalah prinsip mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Ibnu Aqil, ya, bagaimana dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah karya Ibnu Muflih, Ibnu Muflih salah satu murid senior Ibnu Taimiyah. Ya, seperti Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Aqil rahimahullah, dia sering bercerita dalam kitabnya, Ibnu Muflih itu lebih menguasai fikrinya Ibnu Taimiyah daripada Ibnu Qayyim. Terkadang Ibnu Qayyim kalau bingung apa yang dirojihkan, yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dalam masalah itu, dia bertanyanya ke Ibnu Muflih. Nah, dalam kitab Al-Syar'iyyah Ibnu Muflih menukil dari Ibnu Aqil, salah satu imam dari kalangan Hanabilah, "Idza aradta an ta'lama mahall al-Islam min ahli az-zaman," jika kamu ingin mengetahui kedudukan Islam pada orang-orang yang ada di zaman, di setiap zaman, di setiap masa, "Fala tanzur ila zihamihim fi abwabil jawami'," maka jangan kamu lihat, ya, berdesak-desakannya mereka di pintu-pintu masjid, masjid jami', berdesak-desakan, rajin ikut sholat berjamaah, rajin sholat Jumat. "Wala dajijihim bilabbaika," jangan pula kamu lihat, ya, suara-suara mereka melantunkan talbiyah labbaika ketika menunaikan haji, umrah, rajin haji, rajin umrah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Jangan perhatikan itu. Ya, "Wa inna manzur ila muwaṭa'atihim a'da asy-syari'ah," akan tetapi perhatikan bagaimana mereka menyikapi musuh-musuh syariat ini. Bagaimana mereka bersikap terhadap musuh syariat, terhadap ahlul bid'ah wal ahwa. Bagaimana mereka merealisasikan prinsip akidah al-wala wal bara. Kata Al-Alama Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam, "Fahakadha ahlul dhalal yasubbuna as-salaf as-salih," demikianlah ahlul dhalal, penganut kesesatan, penganut bid'ah, mereka mencaci maki salaf as-salih. "La'alla bida'atuhum tanfaq," ya, berharap barangkali modal mereka, ya, kesesatan mereka, bid'ah mereka bisa laris dengan cara mencela salafus saleh, menjatuhkan martabat mereka agar orang-orang mengikuti mereka, mengikuti bid'ah mereka. "Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu," firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan kecuali semakin menyempurnakan cahayanya agamanya. "Wa asbah hadzal fasad min qibalil khawarij," ya, sumber kerusakan ini, yaitu mencela salafus salih, pembawa agama ini, periwayat Al-Quran dan As-Sunnah dari Nabi Alaihissalam, yaitu para sahabat. Dasar sumber kerusakan ini datangnya dari Khawarij. Fahum awalu man afsya la'nas salaf soleh. Mereka lah kelompok yang pertama kali menyebarluaskan, melaknat, mencaci salafus soleh, para sahabat. Wa takfiru sahabat, mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhu, radhiyallahu anis sahabat. Semoga Allah SWT meridhai para sahabat. Nah. Wa mithlu hadha kullihi yurithu al-adawa al-baghdha. Dan yang semisal ini semuanya ya mewariskan, melahirkan permusuhan dan kebencian. Nah, kemudian Syafi'i menyebutkan bahwa al-firqah najiyah al-sunnah mereka diperintahkan untuk memusuhi ahlul bidah. Untuk menetapkan al-bara' terhadap ahlul bidah. Nah. Nah, ini diantara keterangan a'immah. Nah. Dalam masalah ini, terkait tujuan ini. Nah. Kemudian di sini ada keterangan dari Syekh Al-Bukhari sebagai tambih dari beliau terkait ini. Kata beliau, "Hunaka man yadda'i ar-ra'fah wal-lin za'ama wa rattaba 'ala dhalika an attala hadha al-mabda' al-'azim." Di sana ada orang yang mengklaim dia menggunakan kelemah lembutan menurut anggapannya. Dan dia membangun di atas itu, dia menelantarkan ya prinsip yang agung ini, yaitu al-wala wal-bara wal aslul qawim, merupakan prinsip yang kokoh yang menjaga, yang mengikat seseorang dengan keimanan. Fatarahu yatadhaharu bir-ra'fa wal-lin, kamu melihat dia ya menampakkan ya kelembutan, kelemah lembutan dalam bersikap. Wadi'a al-hubbi fillah, dan dia mengklaim ini adalah dalam rangka mencintai di jalan Allah. Nah, kata beliau, hadza wa amsaluhu la'allahu yakunu shadiqan fi da'wahu. Dan ini dan yang semisalnya, barangkali saja memang dia jujur terkait dengan klaimnya al-hubbi fillah, bahwa dia ingin merapkan mencintai di jalan Allah. Lakinnahu 'inda at-tahqiq, akan tetapi ketika diteliti, la yubghidu fillah, ternyata dia tidak membenci di jalan Allah. Meskipun dia barangkali memang benar dia mencintai di jalan Allah karena Allah, tetapi dia tidak menerapkan membenci di jalan Allah karena Allah. Bimakna, dengan makna ladaihi wala'un duna bara'. Dia punya menerapkan wala, dia punya wala loyalitas, tetapi dia tidak punya bara. Belum cukup. Dua-duanya harus diterapkan, wala dan bara. Wa huwa bihadha lam yuhaqqiq hadha al-asl al-'azim haqqa tahqiqi. Dia dengan ini belum merealisasikan prinsip yang agung ini dengan sebenar-benarnya. Wa dzalika annahuma 'anil hubb fillah wal hubb fillah, itu dikarenakan keduanya, yaitu mencintai di jalan Allah karena Allah, membenci di jalan Allah karena Allah, mutalazimani. Ini dua perkara yang saling ya memberi konsekuensi satu sama lainnya. Kalau ada al hubb fillah, ada mencintai karena Allah jalan Allah, konsekuensinya mesti dia membenci di jalan Allah karena Allah. Begitu pula sebaliknya, mutarabihan, saling mengikat, saling terikat, tidak bisa lepas. Kalau ada al-hubbu fillah, mencintai karena Allah, di jalan Allah, berarti mesti harus disertai dengan al-bughdh fillah, membencikan Allah di jalan Allah. La yafakku ahadu an al-akhra, tidak bisa lepas satu dari yang lainnya. Akhraja Abu Nu'aym fil Hilyah, Abu Nu'aym telah mengeluarkan dalam kitab al-Hilyah anna Yusuf ibn Asbab, bahwa Yusuf ibn Asbab mengatakan sami'tu Sufyan ats-Tsauri, aku telah mendengar Sufyan ats-Tsauri, salah satu imam Islam ahli hadis yang masyhur, yaqul Sufyan ats-Tsauri, Sufyan ibn Sa'id ats-Tsauri mengatakan, dengarkan baik-baik ucapan Sufyan ats-Tsauri ini, masya Allah, idza ahbabta ar-rajula fillah, jika kamu mencintai seseorang di jalan Allah karena Allah, thumma ahdatha hadatsan fil Islam, kemudian dia memunculkan, mengada-adakan perkara baru, urusan baru dalam Islam, falam tubghidhu alaihi, lantas kamu tidak membencinya atas perkara baru yang dia munculkan dalam Islam, fa inna kalam tuhibbahu fillah, itu artinya kamu belum mencintai dia karena Allah. Kalau tadinya kamu mencintai dia karena Allah, di jalan Allah, kemudian suatu saat dia mendatangkan urusan baru yang merusak Islam, yang bukan dari ajaran Islam, kemudian dalam menanggapinya kamu tidak membencinya gara-gara itu, ya, kamu tidak membencinya karena Allah, jalan Allah karena itu, kamu tetap saja mencintai dia, tetap saja berteman dengan dia, bersama dia, itu artinya kamu tidak mencintai dia karena Allah, tetapi karena sesuatu yang lain. Berarti cintamu kepada dia bukan karena Allah. Nah, kata Sufyan ats-Tsauri, setelah kita dengar tadi sebelumnya dalam hadis bahwa prinsip ini mencintai karena Allah di jalan Allah, benci karena Allah di jalan Allah adalah pengikat iman yang terkokoh, dan ini ada dalam hadis awsatu oral iman al-hubbu fillahi wal-hubbu fillah, pengikat keimanan yang paling kokoh adalah mencintai jalan Allah karena Allah, membenci jalan Allah karena Allah. Nah, begitu pula pada hadis yang lain, man ahabba lillah wa abghada lillah, barang siapa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, wa a'ta lillah, memberi karena Allah, wa mana'a lillah, menahan tidak memberi karena Allah, faqad istakmala al-iman, sungguh dia telah menyempurnakan keimanannya. Jadi ini pengikat keimanan. Coba keterangan yang lewat, betapa berbahayanya kondisi orang-orang yang tidak melakukan hajr, tidak menerapkan al-wala wal-bara, dari kalangan tokoh-tokoh ikhwanul muslimin, sampai mana perjalanan mereka, kita dengar pada pertemuan yang lalu, sampai pada tingkatan mereka duduk bersama pastor-pastor, pendeta-pendeta, sampai pada keyakinan menyerukan agar seluruh umat beragama itu, ya, bersatu, karena sebenarnya bersaudara, karena sebenarnya agama itu semuanya baik, benar, sederajat. Padahal perkara ini apa? Ini perkara salah satu min nawafidil Islam, salah satu pembatal Islam. Barang siapa meyakini bahwa agama selain Islam itu juga baik, itu juga benar, mereka itu sebenarnya saudara kita. Meyakini bahwa seluruh agama Islam dan yang lain itu sederajat, maka batal Islam. Inna dina inda Allahil Islam, sungguhnya agama yang diridhoi Allah SWT hanya Islam. Faman yabtaghi ghairal Islami dinan falan yuqbala minhu Barang siapa mencari agama selain Islam tidak diterima. Ini tauhid, ini akidah. Jangankan meyakini seperti itu, ragu. Jika dia ragu bahwa Islam satu-satunya agama yang benar, ragu bahwa penganut-penganut agama yang lain itu semuanya kufar, ragu, maka dia murtad, bukan muslim. Atau tawakuf, abstain, tidak menilai, itu juga bukan muslim, murtad. Apalagi kalau sampai menyerukan, na'udzubillah, menunjukkan kepada kita betapa berbahayanya kondisi mereka itu, ya, betapa berbahayanya kondisi, ya, yang sedang dijalani oleh Ali Hasan Al-Halabi, Abu Hasan Al-Ma'ribi Al-Misri, Adnan Ar'ur. Ya, kita sudah dengar tokoh-tokoh ikhwan muslimin sebelumnya dari kafir kepada ulama, pengikat imannya, ya, sudah lepas karena sudah tidak ada wal al-bara, sampai pada tingkatan kekufuran seperti Hasan Al-Turati. Nah, dia mengatakan boleh-boleh saja seseorang pindah agama dari Islam ke Yahudi, enggak apa-apa. Nah, dikarenakan mereka ini mematikan prinsip ini. Nah, sungguh sangat mengerikan. Menunjukkan betapa bahayanya kita dekat-dekat dengan, ya, Ali Hasan Al-Halabi, Abu Hasan Al-Misri, mendengar, ya, ceramah-ceramah mereka, mendengar taklim-taklim mereka, dan dekat-dekatan dengan, ya, pengikutnya, da'i-da'i yang mengajak kepada mereka-mereka ini yang ada di negeri ini, seperti Firanda dan yang lainnya. Dengan corongnya Radio Roja, TV Roja, ini bukan perkara biasa. Nah, subhanallah. Al-Imam Ahmad rahimahullah, yang dikelari sebagai Imam As-Sunnah, Imam beliau Imam As-Sunnah bihaq. Nah, di sini disebutkan oleh As-Saffari dalam kitab Giza Al-Albab, beliau faqad hajara al-Imam Ahmad rahimahullah jama'atan mimman ajabu fil mihnah. Sungguh al-Imam Ahmad telah menerapkan hajar, memboikot sekelompok dari kalangan orang-orang yang menyambut mihnah. Mihnah, ujian pada yang diawali pada Khalifah Ma'mun, ya, ketika Jahmiyah Mu'tazilah punya posisi dalam pemerintahan. Ahmad bin Abi Du'ad mempengaruhi Khalifah Ma'mun untuk mengajak kaum muslimin kepada bid'ah Jahmiyah, bid'ah Mu'tazilah, bahwa Al-Quran itu makhluk ciptaan. Ini kufur. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Quran, ayat-ayat Allah Al-Quran yang tertulis dalam mushaf-mushaf, yang terhafalkan, yang dibaca oleh kori-kori, ayat-ayat itu, Al-Quran itu adalah kalamullah, ucapannya Allah. Allah yang mengucapkan, Allah yang mengucapkan, didengar oleh Jibril alaihissalam. Jibril kemudian menyampaikannya kepada Muhammad alaihissalam. Jadi sifatnya Allah, bukan makhluk yang dicipta oleh Allah seperti yang lainnya dengan kun, jadilah kemudian tercipta, bukan. Itu ucapannya Allah, Allah yang mengucapkan. Bagaimana hakikat Allah mengucapkannya, bagaimana cara Allah mengucapkannya, bagaimana suara Allah, tentu saja berbeda dengan makhluk, dengan bicaranya makhluk dan suaranya makhluk, dan kita tidak tahu hakikatnya, Allah yang mengetahui. Jahmiyah dan Mu'tazilah punya bid'ah besar, bid'ah kufur, mengatakan Al-Quran itu makhluk, ciptaan Allah seperti ya makhluk-makhluk yang lain dicipta dengan pun tidak tercipta. Ini hendak ditanamkan kepada kaum muslimin pada masa itu oleh tokoh-tokoh Jahmiyah Mu'tazilah yang punya posisi di pemerintah. Diujilah kaum muslimin pada waktu itu, dan kalian tahu pada waktu itu yang ada di Baghdad, yang ada di Baghdad yang selainnya di Irak, itu ulama-ulama ahli hadis. Jumlah ulama masih banyak waktu itu, ahli-ahli hadis. Ya, ada Yahya bin Ma'in, ada Imam Ahmad, ada Yahya bin Ma'in, ada Ali bin Madini, ya, dan yang lainnya. Tingkatannya imam ahli hadis diuji mereka. Yang tidak mau mengikuti ujian, tidak mau menjawab ujian, dalam arti tidak mau mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, ya, dicambuk, dipenjara, ya, ada yang sampai mati. Nah, Imam Ahmad sendiri hampir ditebas lehernya oleh Khalifatul Ma'mun, ya, sudah di borgol dan diantar untuk menemui Khalifah Ma'mun, dan sudah menyiapkan pedang untuk menebas lehernya Imam Ahmad. Ya. Di tengah malam. Ya. Imam Ahmad diberitahu Khalifah Ma'mun sudah menyiapkan pedang untuk kamu. Kalau kamu tidak mengatakan Al-Quran makhluk, kamu akan dibunuh oleh Imam Ahmad. Menjatuhkan diri di tanah, berlutut, mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah SWT agar dilindungi dari kekejaman Khalifatul Ma'mun. Subhanallah, sebelum sampai di Imam Ahmad di hadapan Khalifatul Ma'mun, Allah matikan dia. Mati ya Khalifatul Ma'mun. Selamat. Allah SWT yang memilihnya sebagai imam sunnah dan sebagai pahlawan pada ujian itu. Nah, dengan tegas mengatakan bukan, Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Sebagian yang tingkatannya ahli-ahli hadis, ya, imam-imam tidak mampu bersabar seperti Imam Ahmad, karena ya pukulan cambuk, penjara, ya, ada yang sampai hampir buta, ada yang memang gugur mati. Nah, karena siksaan. Nah, Al-Imam Ahmad menerapkan hajar kepada segolongan a'immah, segolongan ahli hadis yang tidak mampu bersabar pada ujian tersebut, fitnah tersebut. Ya, misal Yahya bin Ma'in, seperti Yahya bin Ma'in tidak mampu bersabar. Ya. Terpaksa menjawab. Ya, mengiyakan seperti maunya mereka. Tetapi alasannya darurat. Semoga Allah SWT mengampuni mereka. Wa Ali bin Madini, ya, wa ghairihima, dan selain keduanya. Nah, dihajar oleh Imam Ahmad. Datang Yahya bin Ma'in ingin ketemu Imam Ahmad, ditolak. Imam Ahmad mengatakan, hapus semua hadis-hadisnya Ali bin Madini dari Musnad. Karena dia menyambut fitnah itu. Sayangkan ini. Nah. Ma fakhamati sya'nihim, bersama dihajar oleh Imam Ahmad bersama dengan kebesaran kedudukan mereka, ya, Ibnu Ma'in, Ali bin Madi. Nah, kita dengar mereka imam-imam. Tetapi ini masalahnya agama. Imam Ahmad ingin menjaga akidah ini yang sampai lepas dari keyakinan kaum mukminin. Nah, maka beliau menerapkan hajar ini untuk menunjukkan kepada kaum mukminin, ya, akidah ini. mempertahankan akidah ini. Allah SWT memilihnya sebagai pahlawan. Kalau orang-orang yang ada di zaman ini, ya, apa kira-kira kata mereka kepada Al-Imam Ahmad Yahya bin Ma'in Al-Madini dihajar? Mutasaddid. Imam Ahmad mutasaddid. Sah, tidak hikmah. Nah, Allahu musta'an. Kemudian kita lanjut ke tujuan yang ketiga, al-maqsid ats-tsani. Al-qiyam biwajibil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Tujuan yang ketiga untuk melaksanakan kewajiban memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran, amar ma'ruf nahi munkar. Karena al-mubtadi' muftadun 'ala syari'ati al-Muhammadiyah, karena mubtadi', ya, telah melakukan kejahatan terhadap syariat Muhammad. Fawajib ingkaru hadal munkar, maka wajib mengingkari kemungkaran ini. I'la'an li kalimatillah, demi untuk meninggikan kalimat Allah SWT. Li'annahu min a'zamil jihad fi sabilillah, karena ini tergolong jihad fi sabilillah yang paling agung, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi yang menunjukkan ini firman Allah dalam surat Al-Maidah 78-79. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israel ala lisani Daud Isa bin Maryam wa Isa bin Maryam. Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan bani Israel melalui lisannya Nabi Daud dan lisannya Nabi Isa. Alaihi wassalatu wassalam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Hal itu dikarenakan mereka bermaksiat dan mereka melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Adalah mereka tidak melarang dari kemungkaran yang dilakukan. Nabi sama kanu yaf'alun. Teramat jelek apa yang telah mereka lakukan. Jadi kemungkaran maksiat terjadi, kemudian tidak ada yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Akhirnya mereka dilaknat. Nah, dilaknat dikarenakan maksiat, pelanggaran syariat Allah, dan maksiat pelanggaran syariat Allah itu adalah tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi terangkan oleh Imam Syaukani dan Al-Allamah Syaukani dalam Fathul Qadir, mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sebabnya karena maksiat dan pelanggaran syariat Allah, bukan karena sebab yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan apa maksiat dan pelanggaran syariat yang mereka lakukan sehingga mereka dilaknat. Maksiat dan pelanggaran syariat Allah yang menjadi penyebab mereka dilaknat adalah kanu la yatanahawna munkarin fa'alu, mereka tidak melarang dari kemungkaran. Jadi tidak melaksanakan kewajiban ini adalah maksiat, pelanggaran syariat. Nah, oleh karena itu melaksanakan hajar pada tempatnya ini dalam rangka melaksanakan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Nah, di antara keterangan ulama, kata Imam Muhammad bin Yahya Al-Duhli, sami'tu Yahya bin Ma'in, Muhammad bin Yahya Al-Duhli itu, ya, salah satu gurunya Imam Al-Bukhari. Ini hadis. Dia meriwayatkan, sami'tu Yahya bin Ma'in, aku telah mendengar Yahya bin Ma'in. Yaqul, mengatakan, al-labdu anis sunnah afdalu minal jihadi fi sabilillah. Al-dabbu anis sunnah, membela sunnah Nabi alaihi wasallam, dengan mengingkari kemungkaran ahlul bidah ahwa, membantah kebidahan mereka, membantah syubhat-syubhat mereka, afdalu minal jihad fi sabilillah, itu lebih mulia, lebih utama daripada berjihad, berperang di jalan Allah. Sudah kita dengar sebelumnya bahwa ini termasuk jihad. Ya ayuhan nabi jahidil kufara wal munafiqina. Wahai nabi, jihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jihad melawan orang kafir dengan perang di jalan Allah, melawan orang kafir. Jihad melawan orang-orang munafik bil lisani wal banan, dengan lisan hujjah, ya, penjelasan, membantah kemungkaran, kesesatan mereka, ya, syubhat mereka, dan dengan al-banan, dengan jari jemari, menulis, membantah, membongkar syubhat kesesatan mereka. Ya. Masuk di dalamnya ini, semakna dengan ini, jihad terhadap kepada ahlul bidah wal wal ahwa, ya, seperti jihad kepada orang munafik, ya, membantah syubhat mereka, kesesatan mereka. Dan kata Yahya bin Ma'in, membela sunnah, membantah ahlul bidah wal ahwa, itu adalah jihad yang tingkatannya lebih utama daripada jihad dengan perang di jalan Allah. Keduanya sama-sama jihad, tetapi ini lebih utama. Nah, faqultu li Yahya, kata Muhammad bin Yahya Dzuhli, maka aku mengatakan kepada Yahya bin Ma'in, ar-rajulu yunfiqu malahu, seseorang menginfakkan hartanya, wa yud'ibu nafsahu, melelahkan dirinya, wajahid, berjihad, berperang mati-matian di jalan Allah, fahada afdalu minhu, yang ini yang membela sunnah, membantah al-bid'ah wal-ahwa, tetap lebih utama daripada orang ini tadi yang sudah mengorbankan harta bendanya, waktunya, tenaganya, bahkan nyawanya berjihad di jalan Allah. Qala, kata Ibn Ma'in, na'am, ya, bikathir, lebih utama, jauh lebih utama daripada perang di jalan Allah. Nah, kata Ibn Taymiyah, Syekhul Islam dalam Al-Majmu', faraddu ala ahli al-bid'ah mujahid, orang yang membantah ahli al-bid'ah adalah mujahid, pejuang jalan Allah. Hatta kana Yahya bin Yahya, sampai-sampai Yahya bin Yahya yaqul, mengatakan, az-zabbu an as-sunnah afdal min al-jihad, membela sunnah lebih utama daripada berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibnu Taimiyah juga mengatakan dalam kitab Raddihi alal Bakri, kata beliau, ahlu sunnah idza taqabaluhum wa ahlul bidah falahum nasibun min taqabuli almu'minin wal kuffar. Ahlu sunnah jika mereka, ya, berhadapan, berperang dengan ahlul bidah, perangnya dengan apa? Berperang ahlul bidah dengan apa? Dengan hujjah. Ya. Bukan dengan tangan. Bukan dengan peperangan senjata, tetapi dengan hujjah. Jika ahlus sunnah berhadapan berperang dengan ahlul bidah, bantah-bantahnya ahlul bidah, membela sunnah, mengingkari kemungkaran mereka, membantah kesesatan mereka, falahum nasibun, maka mereka ahlus sunnah itu yang melaksanakan tugas kewajiban ini dapat bagian pahala, min taqabul mu'minin wal kuffar, seperti jika kaum mu'minin berhadapan berperang dengan orang-orang kafir. Nah, juga Ibn Taymiyah dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra ditanya, nah, tentang hadis la ghibata li fasiqin, tidak tergolong ghibah jika mencela orang fasik. Kemudian ditanya tentang apa definisi batas kefasikan yang dimaksud di sini. Nah, maka dijawab oleh beliau, adapun hadis tersebut la ghibata li fasiq, tidak tergolong ghibah jika membicarakan orang fasik, mencela orang fasik, maka itu bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya hadisnya lemah. Nah, yang asar yang diriwayatkan dalam hal ini yakni tadi itu bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hadis Nabi. Ya, jadi jangan disangka itu hadis Nabi. Yang ada dalam hal ini adalah asar dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah tawfa sadirin. Kata Al-Hasan Al-Basri, atarghabuna an dzikril fajir? Apakah kalian tidak suka ya menyinggung, mencela orang fajir? Tidak suka dan tidak suka jika ada orang melakukan itu? Dia dalam bentuk pertanyaan maksudnya untuk mengingkari orang yang tidak suka jika orang fajir dicela. Ya, kita sendiri. Kemudian kata Al-Hasan Al-Basri, "Udkuruhu bima fihi yahdharuhun nas." Sebutkan, bicarakan dia kefajirannya. Celah dia, tahdir dia, ya yahdharuhun nas, agar orang-orang kaum muslimin mewaspadai, berhati-hati dari. Nah, kemudian Ibn Taimiyah menerangkan dua jenis yang boleh digibahi dan tidak tergolong gibah yang celah. Boleh dipergunjingkan dan tidak tergolong gunjing yang tercela. Tanpa ada perbedaan pendapat di antara ulama, mereka sepakat bahwa dua perkara ini tidak tergolong gibah gunjing yang tercela. Yaitu yang pertama, ya, salah satunya ayakuna rajulu mudhiran lil fujur. Seseorang secara terang-terangan menampakkan kefajirannya, ya, di hadapan orang-orang tanpa haya, sudah tidak punya malu. Nah, misal az-zulm, contohnya kezaliman, menzalimi, wal fawahish, ya, perbuatan fahish, berzina, melacur, ya, wal bid'ah al mukhalifah lis sunnah, dan bid'ah yang menyelisihi sunnah. Fa idza azhara al munkar, maka jika dia menampakkan kemungkaran, wajib al inkaru alaihi bihasab al qudrah, wajib mengingkarinya sesuai dengan kemampuan, kekuatan. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran hendaklah dia merubahnya dengan tangannya, kekuatannya. Ya, ini tugasnya yang punya kekuatan, ya, pemerintah. Pemerintah. Nah, apa yang dilakukan oleh FPI itu, Habib Rizik dan kawan-kawannya, ya, itu menyalahi hadis. Karena mereka bukan pemerintah. Itu bukan tugas mereka mengingkari dengan kekuatan senjata seperti itu dengan alasan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, mereka sedang berjalan di atas jalannya khawarij. Fa in lam yastati' fa bi qalbi, jika tidak mampu dengan kekuatan maka dengan qalbi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Nah, jika tidak mampu dengan kekuatan maka dengan lisan. Ingkaran dengan lisan. Nah, yang punya ilmu, ya, baik dari tingkatan para ulama atau tingkatan du'at, da'i, maka dengan lisannya. Nah, sama ilmu seperti fi qalbi, yang dan selain dai, ya, siapapun punya ilmu, nah, dan punya kemampuan, dia mengingkari dengan lisannya. Ailam yastati' fa qalbi, jika tidak mampu dengan lisannya maka dengan kalbunya mengingkari, ya, dengan kalbunya meskipun tidak mampu mengingkari dengan lisannya. Wa dzalika aqul iman, dan itulah selemah lemah iman, yaitu mengingkari dengan kalbu. Rawahu Muslim. Nah, faman adhara al-munkar wajib al-inkar alaihi wa ayyuhjara wa yudhamma ala dhalik. Barang siapa menampakkan kemungkaran wajib diingkari dan wajib dihajar, diboikot dan dicela karena hal itu. Nah, dan kata Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab Miftah dari Sa'adah, ketika menyifati Ahlus Sunnah yang menegaskan amar ma'ruf nahi munkar, yang itu tergolong jihad, yang telah kita dengar, ya, ya fi sabilillah, kata Ibn Qayyim, fakam min qatilin li iblis qad ahyauhu. Tidak sedikit dari orang-orang yang sudah jadi korban iblis, telah dibunuh oleh iblis dengan kesesatan. Qad ahyauhu, sungguh Ahlus Sunnah yang berjihad dengan membantah, mengingkari kesesatan-kesesatan itu, menghidupkan mereka yang menjadi sebab, ya, mereka dapat taufik dari Allah SWT. Yang tadinya sudah jadi korban iblis, bersama iblis, sesat, ya. Kemudian dengan hujjah bayan Sunnah Jamaah mengetahui kesesatan itu, bid'ah itu, kemudian Allah beri taufik, kemudian dia mengikuti al-haq dan menjadi hidup dengan itu. Tadinya sudah mati dengan kesesatan. Wa min dhalin jahilin la ya'lamu tariqa rusdihi qad hadawhu. Dan betapa banyak orang yang sesat, jahil, bodoh, tidak mengetahui jalan yang benar, sungguh telah mereka bimbing beri hidayah. Wa min mubtadi'in fi dinillahi bisyuhu bil haqqi qad ramahu. Dan betapa banyak mubtadi', atau bid'ah dalam agama Allah, telah dipanah oleh mereka, ditembak oleh mereka, ya, dengan panah-panah al-haq, kebenaran. Jadi senjatanya, panah-panahnya, tombaknya adalah apa? Hujjah, bayan al-haq, memanah mereka, ya, menyikat mereka. Jihadan fillah, demi berjihad di jalan Allah. Wabtigha'a mardati, dan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan yang keempat, an-nusfu lil ummati 'ammatan. Tujuan hajar yang keempat adalah untuk memberi nasihat kepada umat secara umum. Li'anna al-mubtadi'a fasidun mufsid. Karena seorang mubtadi itu adalah rusak dan dia merusak. Fayajibu al-hadaru minhu wa min bid'atihi, maka wajib berhati-hati darinya dan dari bid'ahnya. Wa man'u intisariha, dan wajib menghalangi, membendung, ya, penyebaran bid'ah tersebut di kalangan umat. Wa ayyahmi al-'ammata 'anil wuqu'i fiha, dan wajib menjaga, melindungi keumuman umat kaum muslimin agar tidak terjatuh di dalam bid'ah tersebut. Ith minal musallamat anna ad-din an-nasihah, fama ja'a bihi al-khabar an-nabi sallallahu alaihi wasallam inda muslim fi sahih wa ghairuh. Karena diantara yang, ya, jelas diterima. Karena ini dalam hadis, yaitu ad-dinun nasihah, bahwa agama ini adalah nasihat. Agama ini nasihat. Sebagaimana telah datang beritanya, sabdanya dari Nabi Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim dan yang lain. Nah, tujuan yang keempat ini sebagai nasihat bagi umat hajar yang dilakukan terhadap muslim, sebagai nasihat bagi umat agar mereka berhati-hati darinya dan dari bid'ahnya dan tidak ikut-ikutan sesat bersamanya. Ya, perkara ini, ya, kata Syekh Abdul Bukhari, amrun haqqaqahu ahli sunnah amaliyan bi ilmin wa adlin. Ini adalah perkara yang telah direalisasikan ahli sunnah secara amaliyah di atas ilmu dan keadilan. Tatbiqan lil amri asy-syar'i, demi untuk menerapkan perintah syariat. Min dzalik, di antara ya keterangan tentang penerapan ahli sunnah imam-imam Islam dalam masalah ini, apa yang dikeluarkan oleh Al-Lalaka'i dalam syarh usul i'tiqad al-sunnah dari Al-Hafidh Qatada ibn Du'ama As-Sadusi, dari kalangan tabi'i, ahli hadis dari kalangan tabi'i. Qatada ibn Du'ama As-Sadusi rahimahullah, Qatada mengatakan, innal rajula idza tada'a bid'atan, seseorang jika mendatangkan bid'ah, membuat bid'ah, yambagi laha an tuzkara hatta yuhdara, sudah semestinya bid'ahnya itu disebut, ya, diterangkan bahwa itu bid'ah agar diwaspadai bid'ah itu tidak diikuti oleh umat. Ya, yang kedua yang dikeluarkan oleh Al-Uqayli dalam kitab Abdu'afa pada biografi Abdul Aziz ibnu Abi Rawad Al-Atki dengan sanad yang sahih yang tetap dari Mu'ammil ibnu Ismail. Kata Mu'ammil ibnu Ismail, mata Abdul Aziz ibnu Abi Rawad, telah wafat Abdul Aziz ibnu Abi Rawad. Faji'a bi jinazatih, maka didatangkan jenazahnya untuk disolati. Fawudi'at inda babis safa, maka diletakkan di sisi bab Bukit Safa. Wastaffanna, kaum muslimin, orang-orang pun membuat saf untuk menyalatinya. Waja' ats-Tsauri, tiba-tiba datang Sufyan ats-Tsauri. Faqala an-nas, maka orang-orang mengatakan, ja' ats-Tsauri, ja' ats-Tsauri, datang ats-Tsauri, datang ats-Tsauri, yakni ma'ruf imam. Nah, datang Al-Imam ats-Tsauri, datang Al-Imam ats-Tsauri. Jadi mereka memperhatikannya, apa yang mau dilakukan imam ini. Faja'a hatta kharaqa as-sufuf, maka datang ats-Tsauri menembus saf ke depan. Wan nas yanzuruna ilaihi, dan orang-orang memperhatikan ats-Tsauri, apa yang mau dilakukan ats-Tsauri. Fajawazal jinazah, ya, maka dia melewati jenazah itu. Walam yusalli 'alaiha, dan dia tidak menyalatinya. Orang menyalati jenazah, dia tidak menyalatinya. Sengaja Tsauri menunjukkan kepada mereka tidak mau menyolati. Wadzalika annahu kana yara ra'yal irja', itu dikarenakan orang ini punya bid'ah murji'ah. Nah, dihajar, tidak disolati. Ya. Dan juga Al-Uqayli menyebutkan sanad dari Mu'ammil mengatakan, inna Sufyan ats-Tsauri lam yusalli ala Ibn Abi Rawad. Sufyan ats-Tsauri tidak menyolati jenazahnya Ibn Abi Rawad. Faqila lahu, maka dikatakan kepada ats-Tsauri, ditanyakan, kenapa kamu tidak mau menyolati jenazahnya? Karena dia muslim. Faqala, maka ats-Tsauri mengatakan, wallah, demi Allah, inni la ara as-salata ala man dunahu indi. Sesungguhnya aku meyakini disyariatkannya menyolati jenazah orang yang lebih rendah daripada dia di sisi. Yani yang bid'ahnya lebih daripada dia, lebih sedikit daripada dia, atau meyakini, disyariatkan menyalatinya. Akan tetapi aku tidak menyalati dia, aku khususnya tidak menyalati dia dan orang-orang disyariatkan menyalatinya. Lakinni aradtu an uriyan nas annahu mat ala bid'ah. Akan tetapi aku ingin menunjukkan kepada kaum muslimin bahwa orang ini meninggal di atas bid'ah. Nah, kita juga bisa lihat dalam kitab Syarah Alamin Mubadalah. Kemudian kata Al-Marwazi, nah, salah satu murid Al-Imam Ahmad. Kata Al-Marwazi, qultu li Abi Abdillah, aku mengatakan kepada Abu Abdillah, kunyahnya Imam Ahmad, tara ar-rajula ayashtagila bis-shaum was-shalah wa yaskuta 'anil kalam fi ahli al-bid'ah. Ini mengingatkan ana dengan salah satu pertanyaan yang masuk. Sudah lihat, nah, pertanyaannya bagaimana dengan orang ustaz yang sibuk mengajarkan ilmu tetapi tidak mau bicara tentang fitnah. Ada fitnah, ada bid'ah, tidak mau bicara, tidak mau membahasnya. Ya. Dengan dalih dia sibuk dengan ilmu. Nah, tidak mau menerangkan, membicarakan tentang asyura, ini tidak penting. Yang penting ilmu. Nah, padahal sudah ditanya. Dahia surah hingga usai tidak penting. Yang penting kita belajar ilmu. Dahia surah fitnah. Tidak mau berbicara merangkut Dahia al-Hajuri. Dahia al-Hajuri fitnah. Kita belajar yang lain saja. Belajar fikih, tafsir dan yang lain. Tidak mau berbicara tentang Abu Hasan, tentang Ali Hasan, dan itu fitnah. Ya, kita sibuk dengan ilmu saja, sibuk puasa, sibuk sholat. Nah, ini Al-Marwazi mengatakan kepada Imam Ahmad, "Tara ar-rajul ayashtaghila bis-shaum was-shalah wa yaskuta 'anil kalami fi ahli al-bid'ah." Kamu melihat seseorang menyibukkan diri dengan puasa dan sholat dan dia diam, tidak mau berbicara tentang ahli al-bid'ah. Bagaimana itu? Jadi pertanyaan tadi biar dijawab dengan apa yang kita baca sekarang. Nah, fatala hafi wajhi, maka Imam Ahmad muram muka mendengar itu. Waqal, dia mengatakan, idha huwa soma wa salla, jika dia berpuasa, salat, wa tazalanna, kemudian dia mengasingkan diri dari orang-orang. Alaysa innama huwa li nafsi, bukankah itu hanya untuk dirinya saja? Qultu bala. Kata Al-Marwazi mengatakan, ya benar. Qala fa idza takallama lahu wa li ghairi yatakallamu afdal. Jika dia berbicara, membicarakan ahlul bid'ah untuknya dan untuk yang lainnya, dia berbicara afdal, itu lebih utama tadi. Meskipun di sini terkait dengan orang itu tidak mau bicara dengan ahlul bidah karena ingin karena sibuk dengan amal. Jadi nah, dengan ini orang yang menyibukkan diri dengan ya mengajarkan ini dan itu. Ya. Kemudian tidak mau berbicara tentang ahli bidah, tentang ahli bidah. Nah, padahal fitnah itu berkecamuk di tempat tersebut, membahayakan dakwah di tempat tersebut. Nah, ya, apalagi, nah, jika Kemudian wal'iyadu billah, berawal dari hal yang seperti ini, kemudian akhirnya pada kelanjutannya menggembosi. Nah, menggembosi orang-orang yang rajin ya, melaksanakan tugas ini untuk menerangkan kepada umat agar berhati-hati dari fitnah itu. Hati-hati dari fitnah Yathrab, hati-hati dari fitnah Hajuriyah, hati-hati dari fitnah Halabiyah, Abu Hasan, Afwan, Ali Hasan. Ya, fitnah Hajuriyah, Yahya Al-Hajuri. Fitnah Halabiyah, fitnah Ali Hasan. Hati-hati dari fitnah Hasaniyah, Ma'ribiyah, Abu Hasan, Al-Ma'ribi. Nah, hati-hati dari fitnah Ruhaili, hati-hati dari fitnah Radia Roja, dan seterusnya. Kemudian itu digembosi. Ya. Kemudian ada kalimat-kalimat seperti pertanyaan kemarin muncul, ya, kami, ya, tidak bersemangat hadir karena majelisnya selalu majelis tahdir saja, tahdir saja. Nah, akhirnya ternyata, sudah kena pemikiran sebagian ikhwah, kena pemikiran Hajuriyah. Tidak ada tahdir kepada Al-Hajuri. Bahkan ya, kerjasama, ta'awun dakwah, duduk bermajelis bersama dengan da'i Hajuri, murid Yahya Al-Hajuri, yang dikhawatirkan ke depannya akan jadi Hajuri juga. Akhirnya biasa mendengarkan ceramahnya Ali Hasan Al-Halabi. Padahal kesesatannya sudah seperti yang tidak kita dengar. Na'udzubillah. Yang dia dengar ini mubtadi padahal. Karena tidak mengerti, tidak tahu. Dikarenakan pembahasan tentang masalah ini diabaikan. Ini tafsir. Nah, kasihan umat. Kasihan salafi-salafi yang tidak dijaga mereka dari fitnah-fitnah itu. Tidak dijaga mereka dari bid'ah-bid'ah itu. Sedangkan mereka luar biasa semangatnya untuk menyebar bid'ah mereka. Ya, murid-muridnya yang Al-Hajuri, semangat dia menyampaikan ilmu, fawaid, faedah-faedah yang itu tentu dapatnya dari Al-Hajuri. Dengan berbagai kesesatan-kesesatan Al-Hajuri. Ya, yang itu dianggap faedah oleh mereka. Nah, salah satu contohnya. Begitu pula yang lainnya. Wallahumma sallam. Ini hal yang harus dibenahi, ya, dalam dakwah yang seperti ini. Ya, alhamdulillah telah ada daurah-daurah tentang menerangkan tentang qaidah-qaidah manhaj, ya, berbicara seputar tahdzir, hajar. Nah, dan agar umat terbimbing ketika melakukan hajar, tahu kaidahnya hajar. Kenapa kita melakukan hajar kepada seseorang yang ditahdir? Dan bagaimana adab-adab hajar? Kita sudah, alhamdulillah, sudah belajar. Harus dibedakan hajar terhadap orang yang memiliki al-haq, melakukan bid'ah, penyelesaian terhadap syariat, dan memang dihajar dengan hajar karena hanya perselisihan pribadi, hanya karena kepentingan pribadi, hanya karena hawa nafsu. Ya, sehingga kita umat di atas basirah, di atas ilmu, dan mengerti, oh, hajar ini dilakukan tujuannya untuk ini. Nah, ya, ternyata fitnah itu kenapa ada tahdzir, karena hakikatnya begini, bahayanya begini. Nah, selain itu belajar ilmu, tetap sibuk ilmu yang lainnya, belajar tajwid, belajar suratul Quran, belajar tafsir, belajar ya matematika yang lainnya, tentunya belajar fikih dan yang lainnya. Nah, seperti itu. Barakallahu. Nah, selesai penjelasan tentang tujuan-tujuan dilakukannya hajar yang kami dekatkan sebagiannya ya, tidak semua karena waktu. Dari keterangan Syekh Dr. Al-Alama Abdullah Bukhari Rahimahullah, apa yang kita dengar tadi ya, tujuan-tujuan tersebut itu tergolong ya, tujuan yang sifatnya ya umum. Nah, tujuan yang sifatnya umum. Nah, itu tergolong al-hajar at-ta'dzibi namanya. At-ta'dzibi. Ya, hajar itu dengan tujuan-tujuan yang kita dengar itu tergolong sebagai hajar yang dilakukan untuk memberi pelajaran ya, untuk mendidik ya, sebagai hukuman pelajaran bagi pelaku bid'ah itu. Nah, dan hajar yang sifatnya seperti itu, sifatnya ta'ziri, sebagai ta'zir, ta'dib, untuk mengajari dia, mendidik dia, dihukum dia, diikot dia dengan dihajar, diboikot sebagai peringatan bagi dia, pelajaran bagi dia ya, untuk mendidik dia agar kembali kepada al-haq. Jadi ini disyariatkan karena maslahat. Nah, maslahat itu terbagi dua kata Syekh Abdullah Bukhari. Maslahatun ammah, maslahatun khassah. Dan ini yang kami maksud tadi, bahwa ini hajar yang sifatnya umum, yakni maslahatnya yaitu yang kita pelajari tadi. Nah, empat tujuan itu. Jadi itu maslahatun ammah. Dan ada maslahat khos yang akan kita dengar nanti. Nah, jadi yang tergolong maslahatun ammah, hajar itu disyariatkan karena untuk maslahat umum ya, sebagaimana telah kita dengar tujuan-tujuannya, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Nah, untuk maslahat khusus, yang dimaksud dengan maslahat khusus di sini yaitu untuk maslahat orang yang melakukan hajar itu sendiri. Maslahat untuk orang yang melakukan hajar itu agar dia tidak terpengaruh oleh bid'ah orang yang dihajarnya. Ya, agar dia tidak terpengaruh oleh bid'ah orang yang dihajarnya. Kalau dia tidak menghajar orang itu, dia bergaul dengannya, berteman dengannya, bermajlis dengannya, dia bisa terpengaruh. Ya, bersama waktu dia ternyata juga menjadi seperti orang itu. Nah, dan juga termasuk masalah khasah, yaitu hajar ya, untuk maslahat orang yang dihajar sebagai pelajaran bagi dia, barangkali la'alla wa la'alla, barangkali dan barangkali, meskipun sedikit ya, dalam perjalanan sejarah sedikit mubtadi yang bisa rujuk dari bid'ahnya, kesalahannya. Karena itu keyakinan, dia dianggap ya, dia beribadah dengan itu. Nah, ya, ditambah lagi biasanya ada kesombongan ya padanya sedikit, tetapi barangkali maslahat itu tercapai juga untuk maslahat orang yang dihajar. Tetapi kalau maslahat itu tidak tercapai, maslahat itu tidak tercapai, tidak mengapa yang jelas maslahat umum tercapai. Nah, ini di sini kita masuk menyinggung kaidahnya Ibrahim Ar-Ruhaili, ya, di sini di antara kesalahan dia. Dia mengangkat dan mengedepankan maslahat, ya, orang yang melakukan hajat. Nah, dan terkait dengan ini dia mengatakan, berarti kalau orang yang menghajar itu orangnya kuat ilmunya, matang ilmunya, dia tidak khawatir terpengaruh oleh ahlul bidah, maka tidak mengapa dia untuk duduk dengan ahlul bidah menasihati mereka. Nah, ini bahaya. Ini diluruskan oleh Syekh Rabi' dalam bayan. Yang benar kata Syekh Rabi', bagi orang yang berilmu yang memang punya kemampuan untuk mendakwah ahlul bidah, kata beliau, al-masyru' da'watu ahli al-ahwa wal ma'asi ila Allah. Yang disyariatkan adalah berdakwah mendakwai ahlul ahwa ahlul bidah, pelaku bid'ah, pengawas bid'ah dan pelaku kemaksiatan, agar kembali kepada jalan Allah, ke jalan Allah, dinasihati, di dengan hujjah dibongkar kesalahannya dan ditunjukkan kamu salah, ini syubhat, ini salah, ini keliru. Nah, diajak untuk kembali kepada al-haq. Nah, tetapi bukan berarti dekat-dekat dengan dia, duduk-duduk dengan dia, ya, bermajelis bersama dia, berteman dengan dia. Nah, berarti begitu. Nah, bukan kemudian mana saya, alhamdulillah, sudah belajar prinsip-prinsip Ahlussunnah, saya mengerti dan sudah menguasainya, saya ingin memperbaiki dari dalam. Nah, ya, saya tetap di Ihya Suruk, ya, dan saya akan berusaha menasihati orang-orang yang ada di Ihya Suruk supaya kembali kepada Allah. Nah, seperti dalilnya Ali Hasan Al-Halabi, tidak mau meninggalkan Ihya Suruk, ingin menasihati. Nah, akhirnya dianya yang makin tampak jadi ikhwani. Ya, surat itu ya kan ikhwani, ya. Nah, sebagian orang yang kena syubhat ini membela Ali Hasan. Ali Hasan Halabi itu tetap di Ihtirat, karena kalau dia tinggalkan Ihtirat, Ihtirat semakin sesat. Allahu Akbar. Tetap mengajar di tempat tersebut meskipun di situ tempatnya ahlul bidah ini, karena saya ingin menasihati, memperbaiki dari dalam. Siapa lagi yang memperbaiki kalau bukan saya? Ya. Allahumma musta'in. Kalau mau menasihati, memperbaiki dari jauh, dari luar, kamu jangan mengambil resiko, jangan, ya, menyangka diri berilmu kuat. Nah, pertama kali harus menerapkan hajar kepada hiaturat orang-orangnya, ya, kepada satu madrasah, ma'had atau lembaga yang itu hizbiyah, ya, yang itu mubtadi'ah, untuk menghasilkan maslahat umum yang telah kita dengar tempat ini. Nah, kemudian maslahat khas pribadi untuk menjaga diri agar tidak terpengaruh dan sesat bersama mereka. Ya, adapun terkait dengan masalah yang dihajar, nah, dan itu tidak menghalangi kalau mau menasihati, nasihati, bantah kesesatannya, tunjukkan kesalahannya dengan hujjah dan bayan, nasihati, barangkali bisa baik. Entah apa kata al-maslahah, bianis tajabu fadat, kata Syekh Rabi. Jika maslahat itu tercapai, mereka menyambut nasihat itu dan mau meninggalkan bid'ahnya, kesesatannya, rujuk, maka itu yang diharapkan. Wa illa, jika tidak, faqad qamat alaihimul hujjah, maka telah tegak hujjah kepada mereka dan kita selamat. Nah, terkait dengan ini, ya, Syekh Rabi menerangkan dalam bayan pada halaman 35 betapa banyak yang terpengaruh oleh ahlul bidah, ahlul batil, sehingga terjerumus dalam kesesatan mereka, baik dari kalangan awam, dari kalangan thullabul ilm, penuntut ilm, ya, bahkan dari kalangan orang-orang yang diakui dan diyakini mereka itu tingkatannya alim. Nah, ternyata terpengaruh. Oleh karena itu, ya, banyak tahdzir ahlul ilm kepada keumuman kaum muslimin agar tidak duduk bersama ahlul batil, tidak bercampur berbaur bersama mereka, tidak bergaul dekat-dekat dengan mereka. Nah, di antara aqwal salafus saleh memperingatkan hal ini, innal bid'ah khattafah, sesungguhnya bid'ah itu menyambar dengan kuat, wal qulub dha'ifah, sedangkan kalbu hati-hati ini lemah, hati lemah, kalbu lemah, gampang berbolak-balik, apalagi yang namanya syubhat membingungkan, ya. Apalagi kalau tidak tahu ilmunya, masuk syubhatnya bingung, sudah tahu jawabannya, sudah dengar syubhat tidak tahu jawabannya, bingung sudah, karena kemari pikirannya, hati lemah, ya. Kalau sudah menancap sulit dicabut. Kata Syekh Rabi, wa kana jibalul ilm min amthali Ibn Sirin wa Ayyub As-Sistiani yarfuduna sama' kalam ahli bid'ah idza talaba minhum dhalik walau kana al-ma'ruf 'alaihim qira'at al-Qur'an kullu dhalika hifadan 'ala aqaidihim wa tajannuban liwuqu' al-fitan. Adalah gunung-gunung ilmu, deretan gunung-gunung ilmu, dan mereka dianggap jibalul ilm, ilmunya itu sudah seperti gunung-gunung yang menjulang itu tingginya ilmunya, ya, ya, tidak dipertanyakan lagi ilmunya, tingginya ilmunya, seperti tokoh-tokoh tabi'in Muhammad Ibn Sirin, Ayyub As-Sistiani. Mereka menolak untuk mendengar ucapan ahlul bidah, tidak mau mendengar ucapan ahlul bidah sama sekali. Jika ada ahlul bidah mubtadi yang datang, tolong dengarkan, saya mau mengucapkan sesuatu. Tidak, saya tidak mau. Ya. Meskipun yang disodorkan mau diperdengarkan ke Al-Quran, saya mau membacakan satu ayat saja. Ayatnya pendek, tolong dengarkan. Tidak, saya tidak mau dengar. Sampai-sampai, ya. Karena tetap di situ mubtadi'nya, ya. Muhammad Muslim yang pergi ninggalkan dia, biarkan di situ. Nah, tidak mau sama sekali. Semua itu dilakukan kullu dzalika hifadha 'ala aqaidihim, demi untuk menjaga akidah mereka, wa tajannuban liwuqu' fitnah, dan untuk menghindari agar tidak terjadi fitnah. Berawal dari mendengar bacaannya, masya Allah bacaannya kok bagus, tajwidnya masya Allah fasih. Nah, berawal dari situ tertarik. Nah, akhirnya nanti mendengar lebih daripada itu. Nah, walaqad waqa'a 'adadun min kibaril 'ama fi haba'il ahli al-batil, sungguh telah terjerumus sejumlah kibar ulama. Bukan ulama kecil, kibar ulama ini, dalam jaring-jaring ahlul batin, Abdul Razak As-Sun'ani, contohnya Abdul Razak As-Sun'ani. Nah, wafat di tasyayyur, ini terjerumus dalam pemikiran Syiah. Nah, ya, wa Ya'qub ibni Syaibah, Ya'qub bin Syaibah, wa ghairi dan yang lainnya, wa qaufi fitnatil waqfi fil Qur'an, terjerumus dalam fitnah tawakuf tentang Al-Quran yang kita terangkan tadi, yang kami terangkan tadi, yang kita dengar fitnah namanya Imam Ahmad. Tawakufnya bagaimana? Ya, tawakufnya adalah, ya, ya, tidak mau memastikan, tidak bisa memastikan bahwa Al-Quran itu kalamullah, sifat Allah, dan tidak juga bisa memastikan bahwa itu makhluk. Saya tidak tahu. Nah, padahal ini dari kalangan ahli hadis. Nah, itu akibat apa? Akibat pergaulan, hubungan dengan, ya, tokoh-tokoh Jahmiyah, ya, maksud tidak pada zaman ini. Nah, Al-Baihaqi, Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Al-Baihaqi ta'athara bi-Ibn Fawraq, fawaqa fi syai' min al-Asy'ariyah, terpengaruh oleh Ibn Fawraq sehingga terjerumus dalam akidah Asy'ariyah. Wa Ibn Aqil waqa fi haba'il Mu'tazilah, terjerumus dalam pemahaman Mu'tazilah. Nah, tidak sedikit. Siapa kita ini dibandingkan Abdul Razak As-Sun'ani, yang pada sepanjang sejarah pada zamannya tidak ada alim yang paling banyak didatangi murid dari seluruh penjuru dunia daripada dia, paling ramai majelisnya. Nah, Al-Imam Ahmad saja meninggalkan Baghdad bersama dengan Yahya bin Ma'in, safar datang ke Sana'a, Yaman, Sana'a, untuk mendengar hadis dari. Nah, imam besar. Siapa kita dibanding Al-Baihaqi, Ibnu Aqil, imam fiqh dari kalangan Hanabilah. Nah, Al-Baihaqi imam ahli hadis, ahli fiqh dari kalangan Syafi'iyah. Siapa kita dibanding mereka? Tapi akibat, ya, dekat dengan mubtadi, terpengaruh. Makanya Muhammad bin Sirin, Ayub As-Saqtiani, ya, imam-imam tabi'in seperti mereka dan semisalnya, seperti yang kita lihat Al-Imam Malik. Nah, Al-Imam Malik juga seperti itu. Nah, ada orang yang mengajak untuk diskusi, debat, ya, mubtadi, ada Imam Malik. Apa tujuannya? Ada debat. Orang itu kalau saya mengalahkan kamu, saya menang, berarti kamu ikut aku. Kalau kamu yang menang, saya ikut kamu. Kata Imam Malik, ini habidah syakir, ini adalah sabatim ini. Pergi kamu, cari orang yang ragu-ragu seperti kamu. Jangan sama saya, karena saya sudah kokoh, tidak perlu mendiskusikan keyakinanku. Nah, Imam Malik ini. Nah, untuk menjaga, nah, ini kan kita dengar contohnya tadi, ya, sebagian imam-imam karena dekat dengan tadi ternyata terpengaruh. Ini menunjukkan kepada kita, ya, apa sebabnya seperti Muhammad bin Sirin, Ayub As-Saqtiani, ya, Imam Malik, kenapa mereka bersikap seperti itu, menghajar, tidak mau mendengar bahkan ayat Al-Quran tidak. Nah, kemudian, ya, juga Syekh Rabi menerangkan bahwa ulama ketika mereka membantah, ya, Ahlul Bid'ah wal Ahwa, Nah, yang diperhitungkan oleh mereka adalah maslahat umum itu. Nah, hampir semuanya atau semuanya ketika melakukan hajar dan bantah tidak, yang diperhitungkan oleh mereka adalah maslahat umum itu. Ya, dan terkait juga dengan dirinya, bukan terkait dengan maslahat orang yang dihajar. Nah, karena itu tidak gampang dan risikonya seperti yang kita dengar tadi, kita tidak dihajar. Nah, kemudian juga yang penting di sini terkait dengan kesalahan tadi dari perempuan saya yang sebagai bentuk bantahan kepadanya, ya, kata Syekh Abdul Bukhari, maslahat khusus tadi, yakni barangkali orang yang dihajar itu kembali rujuk, itu juga diharapkan. Jika bisa tercapai, alhamdulillah. Tetapi, ya, jika berdesakan kepentingan antara maslahat umum, apakah maslahat umum yang dikedepankan atau maslahat khusus ini tadi? Kalau dikatakan, oh ini kalau diperhitungkan, kalau dia dihajar, wah dia tidak akan rujuk. Semakin sulit rujuknya. Diperhitungkan misalnya, ya, ini kalau dihajar malah semakin sulit rujuk. Nah, kemudian mengatakan harusnya tetap di lemah lembut. Sementara kalau tidak dihajar, ya, maslahat-maslahat umum tadi terabaikan dan memakan korban terkait dengan umat-umat. Makin banyak yang terpengaruh, yang ikut. Nah, maka di sini kata Syekh Abdul Bukhari, kaidahnya tuqaddam al-masalih al-amma 'ala al-masalih khassah. Didahulukan maslahat umum daripada maslahat khusus. Kita mendahulukan kepentingan umat sekarang. Kita mendahulukan, ya, kewajiban kita beribadah kepada Allah SWT, ya, menerapkan tujuan-tujuan yang telah lewat, menerapkan al-wala' wal-bara', menerapkan amar ma'ruf nahi munkar, dan ini untuk menjaga umat. Nah, yang sampai banyak yang korban ikut dengannya, meskipun, ya, dia dengan dihajar itu sulit untuk kembali, itu maslahat khusus pribadi, tapi kita mendahulukan orang banyak dalam satu umum. Ini kau Syekh Abdullah Bukhari. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan masalah kondisi, nah, ketika tidak menerapkan hajar, nah, jika yang menguasai yang lebih kuat di wilayah itu adalah ahlul batil, ahlul bidah, ya, maka bagaimana menerapkan hajar kepada mereka di sini? Ya. Nah, di sini, ya, syubhatnya Ibnu Rahili mengatakan tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan menerapkan hajar jika memang ahlul batil, ahlul bidah lebih kuat. Nah, di zaman itu dan di tempat itu daripada ahlus sunnah. ini dibantah dan diluruskan oleh Syekh Rabi. Kata Syekh Rabi, ya, jika yang kamu maksud dengan itu adalah tidak boleh, nah, jika maksudnya tidak disyariatkan, artinya tidak boleh mengingkari kemungkaran ketika ahlul batil yang, ya, lebih menang kekuatannya di masa itu dan di tempat itu, bagaimanapun kemungkarannya, meskipun sudah sampai pada tingkatan kufur syirik, maka ini tidak bisa diterima, kata Syekh Rabi. Kalau yang kamu maksud, ya, dalam hal ini adalah diberi rukhsah, yakni ahlus sunnah ahlul haq dapat rukhsah, ya, dapat keringanan karena dia tidak mampu, kekuatannya tidak memungkinkan untuk, ya, menghadapi ahlul batil yang lebih kuat, lebih banyak jumlahnya di sekitarnya, maka dia terpaksa tidak bisa melakukan hajar. Nah, maka ini diterima. Artinya ada rukhsah. Nah, baik. Kemudian Syekh Rabi menerangkan bahwa para nabi dan yang berjalan di atas jalannya para nabi dari kalangan ulama yang berdakwah mengajak kepada kebenaran dan tauhid, mereka mengingkari kebatilan, kesyirikan, kekufuran pada setiap zaman dan tempat. Dan mereka tidak peduli, ya, kekuatan ahlul batil, ahlul syirik, ahlul kufur, ahlul dalal, bagaimanapun kekuatan mereka. Nah, ya, Al-Quran penuh dengan kisah-kisah para nabi dalam hal ini menghadapi, ya, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ya, kita semua tahu bagaimana Nabi Ibrahim misal dan alaihissalam sekarang. Nah, orang diri sampai hanya dibakar. Semuanya dalam Al-Quran menunjukkan bahwa kalau menunjukkan jangan katakan la yusra, kalimat tidak disyariatkan, ini bahaya. Kalau dimaknai tidak boleh, nah, bagaimana dengan para nabi itu? Hah? Nah, sendirian pengikutnya, atau ada yang sebagian pengikutnya cuma beberapa dipilih orang-orang kafir dengan kekuatan mereka. Yang katakan tidak syariatkan, yang bisa difahami tidak boleh. Nah, begitu pula para ulama selain para nabi. Kisahnya Al-Imam Ahmad tadi, mihnah khalqul Quran tadi, ya. Jahmiyah, Mu'tazilah punya posisi dalam di pemerintah. Pemerintah bersama mereka, dan pemerintah yang mengadakan ujian itu dan yang tidak menyambut di penjara, disambut, disiksa sampai dia mati, kan, ya. Berarti kekuatan di pihak mana ini sekarang? Di kekuatan ada di pihak ahlul bid'ah. Nah, mereka itu sebagian tidak mampu, ya, bersabar, menganggap itu darurat. Yani udzur, karena darurat, karena sudah mengancam jiwa, mengancam nyawa. Nah, ya, dan ada juga yang lain yang berkilah. Al-Imam Ahmad terang-terangan menentang mereka, meskipun dicambuk, dipenjar, hampir ditebas lehernya. Nah, orang diri tidak punya kekuatan, dan itu juga tidak punya kekuatan, ditangkap, dipenjara, diborgol, cambuk, dan seterusnya. Tetapi tetap mengingkari kemungkaran itu, tetap menghajar mereka, memboikot mereka. Nah, karena punya kemampuan, ya. Jadi yang katakan tidak disyariatkan, yang bisa dibawa ke mana, tidak boleh. Bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Abdul Hadi, ya, Muqayyim Ibnu Abdul Hadi muridnya Ibnu Taimiyah, dan yang lainnya, mereka menghadapi Asy'ariyah, kelompok Asy'ariyah dan kelompok Sufiyah yang kuat pada zaman mereka. sampai bosnya di penjara, Ibnu Qayyim juga seperti itu, seret, ya, siksa. Mereka tetap melakukan hal ini, mentahdir mereka, menghajar di bulan awal, meskipun dapat risiko seperti itu. Dan apa yang dilakukan oleh Muhammad Ibn Abdul Wahab, ya, dan yang bersamanya mengingkari kesyirikan kekufuran pada zamannya. Mereka yang kita dengar kisahnya ini, mereka tidak mengambil rukhsah, tidak mengambil keringanan itu tadi. Tadi sudah kita dengar bahwa ada keringanan bagi yang memang tidak kuat dan tidak mampu menerapkan hajar ini dikarenakan lemah, dikelilingi oleh ahlul batil yang kuatan mereka, rukhsah, dimaafkan yakni jika tidak melakukan hajar itu, ya, rukhsah. Tetapi yang kita dengar keterangannya tadi, mereka tidak mengambil rukhsah itu, tetapi mengambil al-azimah, mengambil apa yang wajib, ya, yang diperintahkan. Nah, mereka menganggap bahwa itu kewajiban saya, harus ada yang melakukan ini, berani mengorbankan dirinya demi untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini tergolong jihad yang terbesar. Nah, afdalul jihad kalimatul adl, kalimatul haq inda sultanin jair. Seutama-utama jihad adalah kalimat haq di sisi penguasa yang zalim. Nah, tetapi kalau ada yang memang lemah, tidak mampu, ya, dan dia mengambil rukhsah, tidak mengapa, tidak mengapa. Nah, ya, kita istirahat dulu, insyaallah kita lanjutkan nanti setelah sholat. Nah, ini pernah sampai kita dulu, kita lanjutkan.